Ini langsung nih, siaran langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para pendengar Radio Rojak, jemaah yang ikut kajian di Masjid Ukhuwah, dan seluruh kaum muslimin yang mungkin mengikuti dari relay, streaming, dan yang lainnya. Antum sudah tahu judulnya apa? InsyaAllah. Jerat-jerat nafsu. Karena kata para ulama, musuh pebuyutan manusia itu dua, yaitu setan dan hawa nafsu. Dan ini kerjasamanya apik dan selalu tolong menolong, rapi, kompak, aktif untuk menyesatkan manusia. Makanya kalau ada orang bertanya, "Pak, setan itu katanya kalau di bulan Ramadan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang maksiat?" Kan setannya yang dibelenggu, hawa nafsunya kan masih lepas. Apalagi di sana ada riwayat yang dibelenggu itu maradatul jin, maradatul syayatin, pimpinannya jin, pimpinannya setan. Secara umum, nafsu itu tidak bisa dihilangin, tapi yang bisa dikendalikan. Makanya dikendalikan total juga enggak bisa, dilepas total juga enggak bisa. Karena kita makan butuh nafsu. Antum kalau enggak ada nafsu makan, enak enggak? Nikah juga butuh nafsu. Kalau antum enggak punya nafsu nikah, syahwat, mau enggak nikah? Enggak. Semua, bahkan kerja dibutuhkan nafsu, semangat. Mencari harta juga dibutuhkan nafsu, tapi jangan dilepas. Karena kalau dibunuh hilang, antum berubah menjadi malaikat. Enggak mungkin. Antum lepas kayak hewan, dan mendingan kambing gendut dikurban banyak dijual buat umroh. Dan antum gendut dikurban, enggak bisa. Tetapi hadirin sekalian, kebanyakan hawa nafsu itu liar. Makanya komentar Al-Quran dan Sunnah terkait dengan hawa nafsu itu selalu negatif, karena liar. Sehingga Allah berfirman, fa'amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Kalla innal insana layadgha Ar-ra'ahus takhna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Makanya kaya banget-banget itu juga jelek. Miskin banget-banget juga enggak enak. Makanya Imam Ibnu Mu'tamir mengatakan manusia di dalam urusan dunia itu ada tiga kelompok. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Tapi cenderung yang lebih istiqomah ibadah adalah kelas menengah. Kelas atas disibukkan dengan dunianya sehingga lupa ngaji, lupa ibadah. Ngaji pun ngatur judul, ngatur ustaz. Kan repot. Pak, judulnya ini ya, jangan ini. Ustaznya ini aja ini, jangan ini nih. Ini keras. Itu kelas bawah disibukkan dengan kemiskinannya. Saking miskinnya enggak sempat mandi apalagi sholat. Itu yang gelandangan di lampu-lampu merah, kan kasihan itu. Makanya orang dunia, akhirat ke dunia seperti tidur sama mimpi. Ada orang yang tidur di kasur empuk, kamarnya mewah, mimpinya makan sate. Nikmat lah. Kaya raya, tekun ibadah, soleh. Ada orang yang hidup seperti tidur, kamarnya mewah, kasurnya empuk, ngimpinya dikejar anjing. Itu sengsara terus lah akhiratnya. Ada orang yang sekarang ini tidur di emperan toko, saking enaknya tidur, ngimpinya sampai bangun disiram air karena ngimpi makan sate, bahkan umroh. Ini orang miskin bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak dibikin lalai dengan kemiskinannya. Yang keempat, ada orang yang miskin ibarat tidur di emperan toko, ngimpinya dikejar anjing. Ibarat di dunianya miskin, rumahnya di pinggir kali, kalau Jakarta Ciliwung, listriknya Spanyol, separuh nyolong karena bantol. Kemudian musim hujan repot, bantal hanyut kena banjir. Musim kering jadi santapan nyamuk. Enggak sholat, enggak ibadah, ngapain? Subhanallah. Hadirin sekalian, kembali lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim, ay ya'lam al-'abd, hendaknya seorang hamba itu faham, annal hawa ma khalata syai'an illa afsada. Tidaklah hawa nafsu itu nyampur di dalam sesuatu pasti ngerusak. Tapi sebelum saya berlanjut menjelaskan ini, saya ingin sampaikan perbedaan hawa nafsu dengan syahwat. Yang saya ambil dari penjelasan seorang ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din, kalau syahwat, sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia, kalau hawa nafsu, sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama. Makanya antum perhatikan firman Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Sehingga Rasulullah mengumpamakan orang seperti ini, madibani ja'iani ursila fi ghanamin biafsat lahuma min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafi dinihi, rawahu at-Tirmidzi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan dengan serigala? Karena ternyata diri salian di antara sekian hewan buas yang paling sadis itu serigala. Kalau antum enggak percaya, lihat itu film dunia itu apa? Hewan. Itu siaran TV yang paling halal. Soalnya antum melihat ketek telanjang ya halal. Itu gajah nikah ya halal kan gitu. Itu paling sahih. Itu cara memangsa makanan mangsanya dimakan hidup-hidup. Coba bayangin dua serigala kelaparan dilepas satu kambing, bagaimana nyobeknya. Itu masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Itu kalau syahwat sama hawa nafsu. Kita lanjut. Katanya Imam Ibnu Qayyim, tidaklah hawa nafsu campur di dalam sesuatu melainkan merusaknya. Fa in waqa'a fil ilmi, kalau nyampur di dalam masalah ilmu, akhrajahu ilal bid'i wadh-dhalalah, maka mengeluarkan ilmu itu menjadi bid'ah dan sesat. Ilmu Pak, kalau dikendalikan dengan hawa nafsu, akhirnya dalil yang dhaif, yang palsu pun digunakan untuk membela pendapatnya, akhirnya apa? Bid'ah dan sesat. Karena tidaklah ada satu pendapat, tidaklah ada satu pemikiran yang didukung dengan dalil yang dhaif dan palsu, pasti akhirnya bid'ah dan sesat. Makanya di antara pemicu munculnya bid'ah adalah menyebarnya hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Kenapa? Karena Islam tidak butuh untuk menyebar, untuk diamalkan dengan hadis yang dhaif dan palsu. Enggak butuh. Cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini cukup dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa sara sahibuhu min jumlati ahli al-ahwa, sehingga pelakunya yang menyebarkan ilmu itu menjadi pelaku pengikut hawa nafsu. Loh kan? Wa in waqa'a fi zuhud, kalau hawa nafsu itu masuk ke dalam zuhud, akhraja sahibahu ila riya, mengeluarkan pelakunya kepada riya. Ya. Tampilan kurusnya dijadikan sebagai show off. Nih, saya kurus menunjukkan ahli puasa. Enggak pernah buka. Matanya sayup pun dibuat pameran. Nih menunjukkan mata sering begadang di qiyamul lail. Bahkan diamnya pun, masya Allah, ini menunjukkan zuhud. Dicela orang diam, diomongin orang diam, dipuji orang juga diam. Tapi awas, nyantet sampai rumah, ya berdoae. Akhirnya apa? Zuhudnya dia dijadikan kamuflase untuk mencari ketenaran. Zuhudnya dia menjadi simbol-simbol untuk meraih kekuasaan di dunia, ketenaran dan yang lainnya. Ini karena hawa nafsu masuk ke zuhud. Makanya adik-adik sekalian, zuhud itu kata para ulama, hendaknya pujian cacian kamu sikapi sama. Kamu mendapatkan nikmat, syukur, musibah, sabar. Dan ketika kamu mendapatkan musibah, harapan pahala di akhirat lebih tinggi, sehingga melupakan beratnya musibah, bahkan musibah berubah menjadi nikmat. Itu zuhud. Semuanya apa? Perbuatan hati. Sehingga zuhud gak bisa dipamerin. Orang pendiam zuhud, masya Allah, belum tentu. Masya Allah, pakaiannya gembel, belum tentu. Jangan-jangan memang potongannya kumel, memang corok. Enggak, bukan tampilan. Zuhud dalam masalah dunia didefinisikan oleh Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu di dunia, Allah mencintai kamu. Wazhad fima indan nas, zuhudlah apa yang di tangan manusia. Jangan suka senang, tertarik, melihat, apalagi pingin pindah tangan orang lain ke kita. Yuhibbukan nas, disenangi manusia. Simpelnya menurut kesimpulan saya, zuhud itu ialah terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal, walaupun 15 miliar daripada 20 juta haram. Mana yang antum pilih? 15 miliar halal apa 20 juta haram? Nah itu. 20 miliar di tangan antum dengan 15 juta di tangan orang lain. Mana yang lebih nikmat? Nah, pokoknya halal di tangan kita. Tapi kalau suka ngelirik, ngelihat, enggak pada selesainya. Wa mukhalafatu sunnah. Jadi hadirin sekalian, kalau hawa nafsu itu masuk ke dalam zuhud, mengeluarkan seorang yang zuhud dari ikhlas menuju riya, dari sunnah menuju kepada mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah. Akhirnya memberikan ciri dirinya, simbol dirinya, khas-khasan, khas pakaiannya, khas cara ibadahnya, khas cara perilakunya, khas cara senyumnya. Akhirnya apa? Menyelisih sunnah. Supaya ada ciri khas. Oh, ini ciri khasnya kelompok si Anu. Pakaiannya, bahkan cara jalannya. Itu. Dingklo. Pura-pura kayak Masya Allah mau mati. Ya, karena dekatnya ke alam akhirat. Sampai enggak sadar, pikirnya pun dibikin aneh-aneh karena ingin ciri khas. Wa in waqa'a fil hukmi, kalau hawa nafsu masuk ke dalam peradilan hukum, akhraja sahibahu ila dzulm, mengeluarkan pelakunya menjadi orang yang zalim di dalam putusannya. Makanya hakim itu ada tiga, kata Rasulullah, dua di neraka, satu di surga. Banyakan yang di mana? Surga apa neraka? Neraka. Sallallahu alaihi wa saddahu anil haq, sehingga mata batinnya tertutupi dari kebenaran untuk memutuskan siapa yang benar karena ngikutin hawa nafsu. Wa in waqa'a fil qismah, kalau hawa nafsu itu masuk pada pembagian, kharajat an qismatil adli ila qismatil jur, sehingga membuahkan pembagian yang zalim, yang lacur, yang culas, tidak adil. Bagi warisan dasarnya hawa nafsu, enggak adil. Bagi istri dasarnya hawa nafsu, enggak adil. Ya toh? Yang punya istri 2, 3, 4, silakan. Enggak ada masalah. Allah telah memberikan sinyal, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', tapi yang adil. Sekarang di Nusalian pembagian ghanimah, rampasan perang, kalau sekarang dikotorin oleh hawa nafsu, akan mengeluarkan pelakunya dari adil menuju kepada culas dan zalim di dalam hal apapun. Wa idza wa in waqa'a fil wilayah, kalau itu terjadi ke dalam kekuasaan, wal azl, dan juga mengangkat dan juga apa namanya melepas. Jadi ahlul halli wal aqdi itu punya hak untuk mengangkat dan melepas jabatan. Kalau dia terpengaruh ngangkatnya, ngelepasnya jabatan dicampuri dengan hawa nafsu, akhraja sahibahu ila khianatillah, dia akan menjadi pengkhianat Allah. Wal muslimina haythu yuwalli bihawa wa ya'zilu bihawa, akhirnya dia mengendalikan kaum muslimin dengan dasar hawa nafsunya. Jadi mengangkat dasar hawa nafsunya, memecat juga dengan dasar hawa nafsunya. Nas'alullah al-afiyah. Wa in waqa'a fil ibadah, kalau itu terjatuh ke dalam, kalau sekarang hawa nafsu itu masuk ke dalam ibadah, kharajat an takuna ta'atan, akhirnya ibadah itu tidak menjadi ketaatan. Ya, bahkan maksiat. Jadi hadirin sekalian, ibadah-ibadah yang mulia menjadi maksiat karena hawa nafsu. Coba haji umrah yang begitu mulia, syiar Islam yang begitu agung, bisa menjadi maksiat karena riya, karena hawa nafsu. Salat yang begitu mulia, yang begitu besar, menjadi rusak karena kemasukan hawa nafsu. Coba bayangkan hadirin sekalian, ada orang yang sholat di belakang imam bertahun-tahun, ternyata salah niat, hawa nafsu yang diikutin, dan sepele. Apa itu? Niatnya ngadem karena di imam ada AC-nya. Itu subhanallah, sepele. Dengan demikian hadirin sekalian, dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, faman qarana syai'an illa afsada, tidaklah hawa nafsu itu mengitari, menemani apapun, pasti merusaknya. Bahkan kata beliau, ayya'lam, hendaknya seorang hamba mengetahui, anna syaitana laisa lahu madkhalun, setan itu tidak punya pintu masuk ke dalam ibnu Adam illa min babi hawa, kecuali melalui pintu hawa nafsu. Enggak ada. Setan itu tidak bisa masuk kecuali lewat hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu lembut, Pak. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Yamani, hawa nafsu agama, contoh. Masya Allah. Ada dua ulama berselisih. Anak kasih contoh yang waqi', yang real dah. Rekaat kedua dari solat subuh dan solat-solat yang lainnya, apakah tawarruk atau iftiras? Oke? Bisa ditangkap contoh ini? Kalau enggak, anak kasih contoh yang lebih real. Oke, itu ya. Atau menyentuh wanita batal atau tidak? Dua itu aja. Antum mengatakan menyentuh wanita membatalkan, apakah karena dalil atau karena fanatis kepada Imam Syafi'i? Hawa nafsu. Enggak terlihat. Subhanallah. Ada dua teman antum yang sedang maksiat, dan dua-duanya maksiatnya setara, sama. Satunya antum mau melamar adiknya, satunya lagi bawa uang antum gak balik-balik. Mana yang lebih antum benci? Real. Mana? Salahnya sama. Isbal mungkin, nyukur jenggot mungkin, gak mungkin juga, apalagi minum khamer. Dua-duanya minum khamer, dua-duanya maksiat, sama maksiatnya. Satunya adiknya mau jadi istri antum, 2 bulan lagi mau khidbah. Ayo, memandang dia nyukur jenggot apa, wah itu mah dia butuh dinasihati. Yang satunya yang bawa duit antum, itu orang kurang ajar. Ah, udah ngaji lama juga gak paham-paham. Tuh lihat, jenggotnya masih dicukur, celananya masih isbal. Tuh lihat, lebih kereng mana? Harusnya kan sama. Mau sekarang adiknya antum mau lamar, mau sekarang ini uang antum dibawa, bobot kesalahannya sama. Harusnya sama. Qulil haq walau kana murra. Makanya sikap adil, kata Rasulullah SAW, salasun munjiat, ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Di antaranya apa? Al-adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil dalam keadaan senang dan marah. Ya Allah, ini sulit. Sulit. Sama-sama dalil datang ke antum. Ya, sama dalilnya. Quran, sunnah, sahih. Satunya datang dari madhab Hambali, yang satunya dari Syafi'i. Mana serk antum ketika mendengarkan dalil itu? Kalau antum sekarang serknya ketika mendengarkan dari Syafi'i, kurang serk kalau yang menyampaikan itu Hambali, hawa nafsu. Karena apa? Sama-sama kok dalil. Makanya sering saya katakan, dimanapun ikutin orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kalau sudah nyata, tapi kalau antum mencari kebenaran, hati-hati, wong nyari kok. Antum enggak takut kalah? Pernyataan pertama tadi itu sudah nyata datang kebenaran. Makanya Mu'ad bin Jabal mengatakan, sesungguhnya kebenaran itu kadang bisa keluar dari mulutnya orang kafir. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kata Mu'ad bin Jabal, inna lil haqqi nura, sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya. Contoh pernyataan Profesor Dr. McFadden tentang puasa. Subhanallah, kafir. Pernyataan orientalis yang jujur, dia mengatakan tidak ada nabi yang mengajari umatnya dari mulai caranya kencing sampai ngatur negara kecuali Muhammad. Kebenaran gak bisa ditolak. Tapi kalau antum mencari, hati-hati. Katanya Muhammad ibn Sirin, inna hadal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinak. Pilih-pilih. Makanya pada zaman Umar bin Khattab pernah ada orang yang mengajarkan ilmu tidak jelas, langsung dilarang oleh Umar bin Khattab. Tidak jelas toh, bukan salah. Kenapa? Inna hadal ilma din, agama. Tidak main-main. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang langkah apa? Supaya kita tidak kena jerat-jerat hawa nafsu. Di sana ada kurang lebih 50 langkah, 50 terapi untuk melepas dari jerat hawa nafsu. Dan saya yakin gak mungkin selesai. Maka akan saya sampaikan sekenaknya. Berarti ini ngaji ala kadarnya. Mudah-mudahan besoknya serius ala yang serius ya. Ini ala kadarnya. Yang pertama, supaya kita bisa melepas jerat-jerat hawa nafsu, bi azimati harrin yughadu li nafsi, punya tekad kuat membaca untuk meninggalkan hawa nafsu. Tekad satu-satu aja Mas, contoh ya. Hawa nafsu perempuan, ini kan ana lihat muka-muka bujangan banyak nih. Ya, problem remaja sekarang ini cuma dua. Separuh perempuan, kemudian yang keduanya separuh masalah masa depan. Itu aja, enggak lepas dari itu. Pusing sampai habis panadol satu truk, ya dua-duanya itu. Kalau enggak pusing masalah perempuan, pusing masa depan. Oke. Jerat hawa nafsu perempuan. Kata Ibnu Mas'ud, simpel. Kalau kamu tergoda dengan perempuan, ingat saat buang hajatnya. Nongkrong di toilet itu loh Mas. Ingat. Oh ya Allah. Loh mosok saya akan kalahkan dengan bidadari yang Allah sebutkan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusadda'un anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Loh Masya Allah, ingat bidadari yang satu ini. Oh enggak, ini enggak pernah buang hajat, enggak pernah pilek, enggak pernah bengek, enggak pernah kencing. Kencing bersih, wangi, perawan terus. Sum-sumnya kelihatan yang dalam dari luarnya. Subhanallah. Dibanding sing kudiken. Aduh, enggak ada apa-apanya. Stop, maaf. Ingat saat buang hajatnya. Nih. Apalagi inna ansyanahunna insya'a فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. Inna ansha'nahunna insya'a. Nanti saya akan ciptakan perempuan asli penghuni surga. Karena penghuni penduduk surga itu masih kurang, Pak. Allah ciptakan. Yang diberi, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman, lam yadmishunna insun qablahum wala jin. لم يدمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Enggak pernah disenggol, disentuh jin. Subhanallah. Bandingin. Yang lebih lucu lagi, maaf. Orang pengejar surga kok sampai tertarik sama bencong? Subhanallah. Merem aku, Mas. Antum di mana? Auzubillah. Ingat nyebut surga yang seindah ini, bidadari yang secantik itu ditukar sama begal, bencong, gagal. Nauzubillah. Aduh, untuk apa? Ya. Yeah. لم يدمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Enggak pernah disenggol, disentuh. Asli ciptaan Allah di surga. Ini hawa nafsu. Soal masa depan, Mas. Ingat, wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok apa yang kita lakukan. Yang penting bagi orang yang sekarang ini bingung menghadapi masa depan, Mas, masa depan itu di tangan antum apa di tangan Allah? Ana tanya sama antum. Di tangan Allah. Bahkan, Mas, ana cerita apa adanya. 99% yang saya rencanakan itu gagal. Dulu gak pernah kok saya berpikir akan bisa ngaji di Bandung. Zaman SD dulu maksudnya. Antum pernah berpikir bakal akan punya rumah di Jakarta, istri saya ini, kerjaan ini? Enggak. Semua hanya lamunan, kosong. Bahkan dulu itu saya pengen jadi pilot. Akhirnya jadi ustaz. Yang pengin jadi ustaz malah jadi pilot. Setelah jadi pilot malah mencolot. Kemana? Jadi yang enggak-enggak. Intinya kita itu hanya disuruh untuk mengerahkan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab-sebab baik, mulia dan mengejar kemuliaan, Allah akan mudahkan dapat kemuliaan. Siapa yang mengejar kehinaan, Allah akan mudahkan juga kehinaan. Intinya sekarang antum kejar sebab-sebab kemuliaan. Itu kalau saya pikir dulu, sumpah Pak. Saya anaknya petani, mau sekolah susah. Mondok aja bayar 15 ribu gak bisa. Anak kampung. Lagi. Semua. Jadi yang bingung tentang wanita. Tadi jawabannya. Yang bingung masa depan. Ingat. Masa depan itu di tangan Allah. Mendekatlah diri kepada Allah. Minta sama Allah. Berharap sama Allah. Kerahkan sebab sesuai yang digariskan Allah. Insyaallah untuk menjadi jadi orang. Yang kedua, supaya kita bisa lepas dari jaring jerat hawa nafsu, jur'atu sabrin yusabbiru nafsahu ala mararatiha tilka sa'ah. Kita harus banyak menelan pahitnya pil sabar. Sering. Kita harus sering-sering tahan minum pahitnya pil kesabaran. Sampai sabar itu Allah gambarkan isbiru wa sabiru. Sabarlah, kalau enggak bisa bersabar untuk sabar. Ya kan? Berat toh? Makanya sabar itu enggak ada habisnya. Sekolahnya enggak pernah ada liburnya. Ujiannya sering mendadak. Iya, ujiannya mendadak. Itu, aduh, kok begini ya saya diuji? Ya memang itu. Kalau ujian bisa direncanakan, itu mah ujian nasional. Ya. Ujian kesabaran itu, Pak, sering mendadak dan enggak pernah lolos sekolahnya. Enggak pernah. Alhamdulillah, Mas, anak udah lolos dari kesabaran. Enggak ada. Itu antum lulus SMA ya. Pokoknya belajar terus, enggak kenal libur, ujiannya sering mendadak. Pertanyaannya pun aneh-aneh. Itu sekolah kesabaran. Yang ketiga, munculkan jiwa yang kuat untuk menahan perihnya pil kesabaran tadi. Ya, antum harus punya jiwa kuat. Ya Allah. Itu kadang-kadang kita baru minum pil pahit sunnah. Aduh, itu baru jenggot tok. Diplototin orang, perih. Lihat orang, apalagi diomongin, apalagi dimusuhin sama orang tua, perih. Menyelisih hawa nafsu. Sekarang hawa nafsu perempuan, pacaran, hawa nafsu kaitannya dengan korupsi kalau antum nanti jadi pejabat. Hawa nafsu kita macam-macam. Bahkan Masya Allah, ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah. Ternyata rahasianya, Pak, setelah lulus dari ujian hawa nafsu. Imam Adil, karena mampu mengendalikan nafsu untuk tidak zalim. Orang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid, karena sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak liar keinginan sono sini. Nikmat memang ke mall, jalan-jalan, trekking. Tapi Masya Allah, saya lebih tekun masjid, mundar-mandir. Terus kemudian anak muda yang tumbuh besar di atas ibadah kepada Allah. Masya Allah, mana sih anak muda yang enggak pengen ini, pengen itu, pengen hura-hura, pengen foya-foya. Tapi ini ada seorang pemuda yang hanya tumbuh besar masjid, ta'lim, ibadah, kebaikan, kalau di sekolah pun rohis. Masya Allah. Nah, yang dahsyat, Pak, rajulun da'adhum ra'atun datu mansibin wa jamal. Masya Allah. Orang yang digoda, bukan hanya digoda, diledek, apalagi hanya sekedar bencong tadi, enggak. Ini yang goda, coba Mas, istri Fir'aun, cantik, punya kedudukan, punya uang, ayo. Kemudian rayuannya enggak main-main. Apa dia bilang kepada Nabi Yusuf? Hai talak. Oh kan. Hai itu manjanya mengatakan, hadhihi lakah. Seluruh dandanan ini saya siapkan untukmu. Hayo Mas. Loh coba, gemeter enggak sampean? Ngomongnya pun bukan hadhihi, haita. Ah kan? Haita lak. Dengan tampilan yang manja, suara yang merayu, dan dandanan yang sangat puncaknya, karena punya duit untuk dandan, punya kesempatan untuk dandan, menghalusin apa namanya badan dan juga muka. Kemudian ditutup kamarnya, jeber, enggak ada siapa-siapa kecuali berdua. Masya Allah. Ya, kayak antum kan kadang-kadang, Mas, mumpung berdua Mas, mumpung enggak ada orang, tolong dong ceritakan yang kemarin tuh. Nah, kita berdua memang bukan orang, Pak. Kan gitu. Lupa, orang kalau sudah maksiat itu lupa kalau dirinya itu orang. Itu, Mas, mumpung enggak ada orang, Mas, tolong Mas. Masyaallah. Emang lu ketek, gitu. Kagak ada orang lagi. Tolong dong ceritain, mumpung enggak ada orang. Nanti kita berdua apa? Ya, setengah orang sih, Pak. Ya udah. Subhanallah, ujian lagi. Rajulani tahaba fillah, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah. runcang-runcung untuk membela agama Allah berdua. Ijtama'alai, kumpul karena Allah, bukan karena materi, bukan karena show, bukan karena konser, bukan karena dunia, tapi hanya karena Allah, membela agama Allah. Susah seneng dijalanin bersama, ketemu karena Allah, pisah juga karena Allah. Nafsu mas, gak gampang. Setelah melalui ujian-ujian nafsu yang begitu berentet, kemudian dia lolos. Akhirnya nanti dikumpulkan Allah di satu surga. Siapa? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Sama juga yang berikutnya. Siapa? Orang yang infak sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kan maha nafsu itu. Nafsu pamer. Orang kan cenderung apalagi kalau infaknya semiliar. Oh, tulis ya nama saya, keliru satu huruf aja protes. Ya, enggak tahan ya Allah. Jangan sampai ada orang yang tahu, ibarat tangan kiri saya aja enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan saya. Yang terakhir nomor 7 siapa? Rajulun dzakarallaha khalian, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Mas, orang bisa nangis ketika di hadapan orang banyak. Kadang-kadang selfie, berdoa, khusyuk banget. Padahal enggak berdoa, cuma difoto. Memang orang Indonesia itu lucu, apalagi haji umroh. Masya Allah, udah rukun haji yang kelima, foto-fotoan. Kalau enggak foto, enggak sah. Sampai nyium Hajar Aswad difoto. Udah kena belum? Sampai belakangnya susah banget. Lu selfie sempat-sempatnya juga. Lempar jumroh juga selfie. Udah pas belum? Udah belum? Biar diakui udah haji. Selfie. Ya Allah. Sampai kadang-kadang tiang masjid dipotoin. Burung darah terbang dipotoin. Payung mekar dipoto. Mingkup dipoto. Subhanallah. Umroh aja agendanya 5. Apalagi haji. Bisa 15. Itu. Makanya rukun haji yang kelima. Foto-fotoan. Itu. Nah ini harus ada kekuatan. Yang nomor 4. Kalau antum ingin bisa lepas dari cerat-cerat hawa nafsu, pahami bagusnya akibat orang yang menyelisih nafsu. Akibatnya apa? Mulia. Nabi Yusuf mulia, masya Allah. Sejarah orang-orang yang bisa menyelisih nafsunya, hidup mulia. Mas, kalau antum bisa tahan menolak korupsi 5 miliar disuap, nolak 500 juta enteng. Enteng. Wow, kalau antum bisa menolak ajakan perempuan yang selevel istrinya Fir'aun yang ngajak Nabi Yusuf, apalagi yang tadi itu, ece-ece itu ya. Ada enteng. Itu. Tapi kalau antum teruji dengan yang ece-ece, belum yang tinggi, ntar dulu. Ntar dulu, belum. Masya Allah, ujian itu. Dan orang itu lolos sekali terus diuji oleh Allah. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Al-Anbiya, summal amsal fal amsal. Para nabi kemudian sepadan para nabi. Summa yubtalar rajulu ala qadri dinihi. Kemudian orang diuji sekedar agamanya. Makin kuat, makin kuat juga ujiannya. Sampai orang tidak diuji sama sekali, enggak ada iman dan agamanya. Setelah itu nomor 5. Setelah kita merenungkan akibat baik orang yang menyelisih nafsu, renungkan yang kelima, sakit perihnya mengikuti hawa nafsu. Coba orang yang mengikuti hawa nafsu zina. Katanya Luqman Al-Hakim, zina itu apa? Zina awalnya penasaran, ketika praktek deg-degan, setelahnya penyesalan. Itu saya penasaran aja kah? Gimana ya? Enak enggak ya? Akhirnya apa? Deg-degan. Aduh, nanti. Akhirnya apa? Nyesel ya Allah. Semua. Bahkan katanya Imam Ibnul Jauzi, orang yang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan termasuk khamr dan zina, kehilangan berpuluh-puluh kali lipat nikmatnya perzinaan dan hubungan seksual. Namun dia tidak bisa meninggalkan karena perihnya lepas dari kebiasaan itu. Bukan karena nikmatnya perzinaan, nikmatnya minum khamr, enggak. Apa sih nikmatnya? Beda dengan khamr akhirat kan, yang dikatakan oleh Allah itu. Ada yang ada aroma minyak kasturi, ada yang khitamuhu mis. Itu di dunia paling banter apa? Sepet. Ya. Ada yang bahkan rasa comberan. Yenek, blenek. Tapi kalau akhirat tadi, yatufu alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tidak nek, tidak mual. Masya Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ada yang rasa kasuri, ada yang rasa kafur, semuanya membuat orang makin bergairah. Megah, bahkan su'ul khotimah itu dipicu oleh banyak faktor, namun pemicu utama itu empat. Satu, kecanduan khamr. Dan nanti di akhirat, siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr tidak diberikan khamr akhirat. Keduanya, dia menyenyekkan sholat. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang keempat, suka menodai kehormatan kaum muslimin. Ini pemicu su'ul khatimah. Kemudian hadirin sekalian, kita ingin lepas dari jaring jerat nafsu, ingat apa yang di sisi Allah akan hilang akibat mengikuti hawa nafsu. Bidadari antum hilang, surga antum yang begitu hebat hilang, nikmat yang begitu mulia hilang semua karena hawa nafsu. Padahal nafsunya enggak ada 10 menit. Pak, ada orang zina yang betah sehari? Enggak ada lebih daripada setengah jam. Tapi subhanallah, nikmat surga berapa abad hilang. Bahkan dihukum oleh Allah hilang imannya. Khamr juga begitu, dikatakan ummul khaba'is, hawa nafsu. Kalau ingat itu, antum enggak akan bakal apa namanya menurutin hawa nafsu. Dan juga jatuhnya di kalangan hamba. Terus kemudian nomor 7, mengutamakan hawa nafsu akan kehilangan wibawa, kemuliaan diri, ya, dan juga kejayaan hidup hilang. Akhirnya menjadi orang yang hancur. Dan yang terakhir, karena jam berapa, Pak? Ya, 5. Kurang berapa menit? 6:30. Kalau gitu kita akhiri, habis ini kita buka tanya jawab, ya. Yang terakhir, antum pilih, antum menjadi makhluk yang setara dengan kambing, dalam bahasa Jawa saya wedhus, dengan setara malaikat. Antum pilih mengikutin hawa nafsu wedhus. Antum tahu enggak wedhus? Tiap saat kecap-kecap, tiap saat mangap, mau antum kasih rumput juga pengen terus. Hawa nafsu liar. Mana yang antum pilih? Mirip dengan itu atau mirip dengan malaikat? Kita tidak akan bisa menjadi malaikat, minimal mirip. Ataukah kita itu mirip dengan Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu lebih parah daripada hewan ternak tersebut. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan saya antum semua dan memahami ternyata jaring jerat hawa nafsu itu sangat berat. Saya akhiri dengan sabda Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi hal yang tidak enak. Apalagi zaman sekarang di mana hawa nafsu itu bisa menjadi agama. Waduh, masya Allah, perih. Wa khuffatin naru bisyahawat, dan neraka dikelilingi syahwat. Makanya ketika Allah menciptakan surga dan neraka, menyuruh Jibril untuk melihat. Jibril lihat. Setelah dia lihat, ya Allah, kayaknya tidak ada yang melihat, pasti ingin masuk surga ya. Setelah ditunjukkan resiko, konsekuensi apa yang dia lakukan seorang hamba ketika sekarang masuk surga, dilihat, dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kata Jibril, ya Allah, kayaknya enggak ada yang bisa masuk. Setelah disuruh mengecek neraka, ya Allah, kayaknya tidak ada yang melihat dari hambamu, melainkan tidak akan pingin masuk. Setelah disuruh melihat konsekuensi-konsekuensinya, ya Allah, nampaknya enggak ada yang kelewat, hampir bisa masuk semua kalau begini. Masuk semua. Ya siapa yang enggak senang syahwat? Makanya kalau ada orang bilang, kenapa yang haram-haram dilarang? Ya karena enak. Kenapa sekarang ini ibadah itu kok susah? Ya namanya menyelisih nafsu. Menyelisih nafsu dalam agama itu dikanjel oleh empat kebiasaan. Satu, gengsi. Orang itu kan gengsi. Masuk saya sekarang salah, dulunya benar. Gengsi kan? Apalagi yang disalahkan gurunya. Apalagi gurunya, oh mas, masuk guru saya salah. Padahal di Mekah 15 tahun loh mas, nyopir. Ya. Terus di Madinah itu masya Allah 8 tahun ngurus catering, masuk salah. Nih, gitu. Terus kemudian setelah gengsi, sombong. Sombong itu kan batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang. Orang itu kalau sudah meremehkan kebenaran, nolak yang bawa meremehkan orang, nolak orang yang membawa kebenaran yang diremehkan. Orang kalau sudah menolak kebenaran, siapapun orang yang membawa itu akan diremehkan. Siapa lo? Apaan? Mana dalilnya? Lo sok-sokan aja, baru ngaji kemarin, nahwu aja belum apal, imbriti belum apal, nahwu sorob belum tahu, lo sok ngeminter aja, nah kan gitu. Tuh belajar dulu lo bahasa Arab, biar sekarang ini ngerti. Dikit-dikit haram, dikit-dikit kagak boleh, dikit-dikit syirik, emang lo aja yang punya dalil, nah kan gitu. Dikatain bid'ah pun ngeyel, dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah, muka lo juga bid'ah dong, kagak ada zaman Rasul, itu kan repot begini, aduh, itu ngeyel. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, intinya kita hanya berdoa. Saya juga enggak bisa memastikan, kita enggak ada semua. Hanya berusaha. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bungkasannya. Ada orang yang dilihat dalam pandangan orang ahlul jannah, tidak tersisa antara nyawa dia dengan ketetapan Allah, akhirnya ditetapkan neraka, masuk neraka. Ada orang yang sekarang ini dilihat Allah ahlun nar, dilihat manusia ahlun nar, tidak tersisa dari jarak umurnya, akhirnya mengamalkan ahlul jannah, akhirnya masuk surga. Tapi jangan dibalik-balik ya. Antum sekarang nyunah-nyunah belum tentu surga loh, apalagi yang enggak nyunah. Sekarang antum akidahnya lurus emang pasti masuk surga. Iyalah, enggak pasti. yang akidahnya lurus saja enggak pasti, apalagi yang bengkok. Itulah. Semua kita usaha sambil mohon kepada Allah. Tapi gini Pak, orang itu kalau sudah tidak ada maksiat batin, memutus rangkaian maksiat dohir. Nih, maksiat batin dihilangkan, rangkaian maksiat dohir diputuskan, insya Allah enggak ada su'ul khatimah. Enggak mungkin. Maksiat batin itu penasaran untuk melakukan maksiat. Cuman enggak melakukan maksiat karena enggak ada kesempatan. Contoh, enggak zina karena enggak ada perempuan yang dizinai. Enggak minum khamr karena enggak ada yang jual. Karena dia tinggal di Saudi. Tapi ya namanya orang begitu, Pak. Obat batuk pun jadi khamr. Ingin itu. Kalau enggak dioplos. Cukre itu kan oplosan dari autan, baikon dicampur pertus jadi cukrik, ya mati. Emang lo punya ilmu kebal apa? Ada orang yang nguji ilmu kekebalan dioplos, subhanallah, mati 20 kelenger lo setor gitu. Su'ul khatimah pasti secara dohir, oh mati maksiat. Nah itu ya, saya kira itu. Kita ini dijawab enggak atau pulang? Ya udah, pulang bareng ya, awas yang pulang ya. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan nafsu riya? Karena susah sekali ana rasakan. Memang betul Pak, masya Allah. Kata bukan antum yang ngomong, bukan hanya 1-2 ulama, bukan hanya ulama-ulama rendah, bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alattu syai'an ashadda min niyyati, tidak ada sesuatu yang paling sulit saya obati ketimbang niat saya. Li'annaha tataqallam, karena berubah-ubah. Mas, dakwah. Kadang-kadang ya Allah, kita napas mau keluar rumah ya Allah. Kadang diuji. Contoh aja. Ya. Kok yang ngaji cuma 10? Riya. Ketika ngaji banyak semangat, 10 lemes. Dosa antum. Ya Allah benahi lagi, alhamdulillah. Ana lebih hebat dari Nabi. Nabi yang cuma 4 dari sisi pengikut maksudnya, bukan dari sisi kenabian. Pengikutnya Nabi Nuh 4, saya 10, alhamdulillah. Nabi Nuh itu cuma 4. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Apalagi Nabi Yasin. Nabinya 3, pengikutnya 1. Coba. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ada Nabi Yasin diutus 2, ditambah 1 didustakan. Pengikutnya siapa? 1, siap dari pojokan pinggiran. Kalau Bandung mungkin mana Pak? Yang pinggiran. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ada satu orang yang bantui Nabi Yasin bersama 2 temannya. Wahai kaumku, ikutin dia. Masya Allah, dia ikhlas dapat hidayah. Apa yang terjadi Pak? Dikisahkan dalam kitab Qisasul Anbiya, orang satu ini pun diinjek-injek sampai keluar duburnya, akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ketika sekarat sadar, dia mengatakan, Aba, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saya tetap iman kepada Allah. Dengerin ya. Emang teror kamu bisa menyopot iman saya. Akhirnya di akhirat dikatakan Allah, Aba, qila dhulin jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun. Nabi Yasin. Alhamdulillah. Di Bandung ada segini, di Banjarmasin ada, alhamdulillah dakwah nikmat. Mau dikit, mau banyak, mau sedeng, yang penting ikhlas, yang penting benar Bukan yang penting jamaah gimana. Yang penting benar, yang penting ikhlas. Jaga benar juga susah, jaga ikhlas juga susah. Kenapa? Orang itu kalau sudah benar lupa ikhlasnya, kalau ikhlas lupa benernya. Itu kan. Makanya Allah katakan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Intinya kita itu jalanin ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad, paling baik maksudnya paling benar dan paling ikhlas. Itu aja. Soal antum dakwah, ngelola apa pondok, sekolah, ma'had, masjid, radio, ada pendengarnya alhamdulillah, enggak ada ya dengerin dhewe. Masyaallah gitu. Ya Pak, mosok ada radio enggak didengerin orang, enggak mungkin. Alhamdulillah 1-2 orang ikhlas tembus tuh ke hati orang. Tek. Berapa banyak, Pak, yang ngaku di depan saya, Pak, saya itu awalnya mau nyetel campur sari loh Pak dulu itu. Terus kok nyasar ke itu ceramah Bapak. Udah gitu nyerang-nyerang tasawuf lagi. Wana pernah didatangin orang Bandung sini. Anak kira gue mau digolok. Ternyata alhamdulillah. Pak, saya alhamdulillah Pak, Masya Allah. Saya rangkul. Umurnya berapa Pak? 65. Ya Allah, dari Bandung Pak, sendiri. Iya, dari Bandung Pak. Nyusul nyari pondok saya di Ibnu Hajar. Subhanallah. Ini apa? Akibat apa yang sekarang ini kita tekuni udah pokoknya. Bismillah kita sampaikan. Gitu. Jadi riya. Nah caranya riya gini. Ngobatin ikhlas ya. Pertama, antum kalau beramal, usahakan disembunyikan. Terutama nangis, Masya Allah. Nangis ini, kata Rasulullah, ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh matni neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang menjaga perbatasan ini negeri Islam supaya tidak diserang musuh-musuhnya. Dan Subhanallah, Ibrahim Al-Khawas Al-Kattan mengatakan tangisan itu ada 10, 9-nya riya rusak, yang ikhlas itu 1 dan terjadi dalam 1 tahun sekali, itu sudah banyak. Kadang-kadang orang enggak bisa kok membedakan ibu-ibu nangis Masya Allah ketika di majelis, ternyata habis ikut naik ikut kajian habis dimarahi suami nangis di situ. Utang gak bisa bayar, nangis. Dapat berita sedih, nangis. Ketertekanan, nangis. Nangis itu banyak. Bahkan ada tangisan solider. Ono nangis, gue juga nangis. Ada tangisan buaya. Ciri-cirinya 1. Kalau kita jilat, rasanya gak asin. Tuh, air mata. Kalau dipegang, adem. Tes, adem, buaya loh, gitu, adem, terus kemudian dijilat nggak asin, tangisan yang bener itu anget. Coba antum kalau lagi nangis bener karena ada satu musibah itu anget, terus antum masuk jilat asin, itu kan gitu. Kalau nggak asin berarti tangisan buaya. Ya tapi antum repot kalau sempatnya jilat. Ustaz, saya ingin bertanya. Ya silakan. Tadi disebutkan nanti di surga akan ada bidadari yang bahkan belum disentuh jin. Apa itu? Lelaki saja, laki dan perempuan. Tapi kebanyakan perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti nikahkan laki dari istri dunia plus minimal perempuan surga 2. Minim. Berarti kalau istri dunia 1 tambah 2, 3. Kalau 2 tambah 2, 4. Gitu kan gitu. Kalau 4 tambah 2, 6. Lagi gitu. Masya Allah. Gitu. Itu yang dimaksud inna ansha'na hunna, yang ditonjolkan oleh Allah hunna perempuan. Itu. Dan kenapa yang ditonjolkan bidadari tidak bidadara, walaupun dua-duanya dapat pasangan? Karena secara umum laki-laki lebih tertarik aku punya siapa daripada punya apa. Kalau perempuan lebih tertarik punya apa dari punya siapa. Sehingga laki-laki lebih rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa, dan perempuan rela mengorbankan siapa untuk mendapatkan apa. Paham gak yang gue omong ini? Yang tinggi banget nih. Bener gak ya? Bener. Yang bayar mahar siapa? Yang beli perlengkapan pernikahan, yang nyewa, beli catering, laki. Rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa? Mersi aja dikorbankan untuk mendapatkan siapa? Kalau ono mengorbankan siapa untuk mendapatkan mersi? Gitu. Ya. Makanya Allah itu menonjolkan sesuai dengan, contoh aja, rata-rata di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan surga nikmatnya apa? Sungai. Kenapa? Karena secara dasar orang itu tertarik dengan air daripada gunung. Coba kalau antum beli rumah, view-nya lautan, sungai, dengan view-nya gunung, mana yang antum pilih? Sungai. Wow, Masya Allah. Apalagi ngadep laut di lereng gunung. Masya Allah. Itu. Walaupun resikonya longsor. Ya. Itu enggak mikir. Yang penting wah kan gitu. Masya Allah. Itu. Terus kemudian apalagi Arab jarang sungai. Tertarik. Walaupun nikmat surga itu bukan hanya sungai. Enggak. Masya Allah. Ya. Yang disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun. Enggak. Kalau kita melihat surga sama neraka masuk sama, yang mujrim, yang soleh sama, enggak. Tuh. Ustaz, apakah onani sama dengan zina? Kini, Allah menghalalkan kemaluan cuma dua. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah adalah orang di antaranya yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali untuk pasangan-pasangannya dan budaknya. Saya tanya sama antum, tangan ini istri enggak? Budak enggak? Istri enggak? Budak enggak? Berarti haram, walaupun tingkatan keharamannya tidak seperti zina, haram. Dan Pak, saya ingatkan, ya, sebelumnya antum baca kitab tentang dampak onani, itu satu, melemahkan saraf-saraf kemaluan. Karena tidak tempatnya, gesekan kasar seperti itu. Ini untuk megang palu, iya. Dan nanti akhirnya antum tidak memiliki sensitivitas. Biasa digosokkan tembok terus digosok, ini kan ya beda toh. Itu kedua, menimbulkan lemahnya otak. Karena kemaluan itu ada saraf-saraf menuju otak, makanya orang yang biasa onani itu goblok. Ya, maaf anak kasar, agak kasar ya, biar kaget antum. Itu karena saraf kecerdasannya itu terganggu. Kemudian dia nanti kurang gairah berhubungan dengan istrinya. Itu akhirnya dari salian malah petaka, tidak ada kepuasan, akhirnya terjadi penyimpangan seksual gitu loh. Akhirnya terjadilah LGBT. Apa itu LGBT? Laki-laki kemulai bergaya tomboy. Yang gitu. Ini singkatan dari saya ya. Kagak ada di kamus-kamus, enggak ada juga di internet. Bagaimana agar kita terhindar dari maksiat? Oh iya, saya tadi soal ikhlas belum mana tuntasin ya. Anak jawab cepat aja supaya antum ikhlas. Satu tadi, sembunyikan. Dua, ketika beramal, buanglah amal soleh antum seperti buang hajat. Antum masih ingat? Ya Allah, 5 hari yang lalu kayak apa ya? Ngapain lo inget-inget? Jangankan yang 5 bulan. 5 hari yang lalu udah gak ingat, buang seperti itu. Tiga, biasakan antum mengamalkan amalan yang tidak banyak dibuat untuk bangga-banggaan orang. Contoh, jadi tukang sapu masjid lebih mulia daripada antum jadi apa? Dari orang sekarang ini mungkin ketuanya DKM. Karena gak ada yang ngelirik, tukang sapu masjid mulia. Kemudian pahami, dipuji orang sama dipuji Allah, untungan mana? Antum ria cari pujian orang, paling banter mas dapat kartu lebaran. Iya nih, dikirim kadang-kadang cuman WA itu, selamat hari raya Idul Fitri, udah selesai. Dipuji Allah, masya Allah surga. Masa iya pak, antum korbankan hanya selembar kartu lebaran, surga Allah? Ah, enggak deh. Dapat apa sama manusia saya? Allah jelas. Kalau di hadapan manusia pak, mendingan diomongin, dikritik daripada dipuji. Apalagi dipuji-puji. Apa bedanya dipuji-puji? Dipuji-puji itu enggak ada kenyataan. Kalau dipuji, contoh, wah orang itu hebat pak, hafal 30 juz, memang benar 30 juz. Yang dipuji-puji, masya Allah pak itu hebat, hafal paling baik sekecamatan 30 juz, cuman juz 30. Nah ini repot, ternyata yang dihafal cuman juz 30. Mungkin yang dengar salah, juz 30, 30 juz. Rusak antum, ucup. Tapi kalau antum dikritik orang, ada pada diri antum evaluasi, menunduk, iya ya Allah. Ana ini memang sampai hari ini bos belum bisa meninggalkan. Kalau seandainya antum dituduh, difitnah, antum dapat surga tanpa keluar keringat, apa enggak senang antum masuk surga tanpa amal? Dengan apa? Diomongin orang. Dan manusia, pak jangankan kita, nabi aja diomongin orang, iya enggak? Jangankan nabi, Allah aja diomongin orang. Iya, diomongin, dicela ke Allah. Tuh, yang kemarin baru kunde. Itu kan Allah diomongin. Makanya saya sering kasih perumpamaan, orang dalam hidup tidak lepas dari omongan orang. Apapun yang dilakukan, seperti anak sama bapak naik unta. Anak naik unta diomongin orang, tuh dasar anak durhaka. Naik di atas unta, ongkang-ongkang, bapaknya suruh nuntun unta. Akhirnya bapaknya, anaknya turun, pak, bapak aja deh yang naik, gue diomongin orang pak. Akhirnya bapaknya naik. Oh lebih pedes, ya Allah ini bapak gak tahu diri. Masa kalau sama macan, macan aja sayang sama anak, coba dimacan-macanin. Ketek, sayang sama anak, ngalah ke. Masa anaknya suruh nonton dia ungkang-ungkang di atas unta, akhirnya turun. Nak, lebih pedes omongannya ke saya, nak. Terus gimana nih? Udah gini aja deh pak, kita tuntun. Bapak kanan, gue kiri. Diomongin orang. Ya Allah, ini orang utaknya di mana? Unta dibeli mahal-mahal kagak dinaikin. Mubadir nih. Ya Allah. Akhirnya punya ide. Nah, ini bagus. Naik bareng-bareng. Kenapa gak dari tadi? Ya, lo gak diomongin, gue gak diomongin. Iya pak, akhirnya naik bareng. Dikiranya aman, ternyata masih diomongin. Ya Allah, ini anak sama bapak gak punya kasihan. Unta kuntet dinaikin bareng, gantian kek. Perasaannya di mana? Nabi nyuruh sayang sama hewan. Ini orang udah pada ngaji, kagak tahu sayang sama hewan. Akhirnya apa? Selesainya unta digendong. Nah selesai, karena gendeng sampean. Gendeng. Naik gendeng, selesai. Gak ada yang ngomongin. Makanya Ibnu Hazm mengatakan, siapa yang menempatkan dirinya ingin tidak diomongin orang, sejatinya orang gila. Iya, biasanya Pak, itu orang naik unta ya Pak. Ini kok ada unta naik orang? Gendeng ya Pak ya? Iya, gendeng. Aman udah. Enggak sholat aja enggak ada yang ngomongin, gendeng. Enggak pulang 2 bulan juga enggak ada yang ngomongin, gendeng. Yang ngomongin lebih gendeng. Itu aja. Jadi bismillah, itu loh Pak. Bolehkah ikut kajian? Salah satu tujuannya agar minimalisir maksiat di rumah. Ya, silakan antum ngaji, tapi ngaji itu tolong dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahamannya salafuna soleh. Kenapa salaf? Karena orang yang dijamin benar pemahamannya itu Rasul, sahabat, tabi'in. Yang lainnya tidak dijamin. Masa iya sih antum mengambil pemahaman orang yang tidak dijamin, antum tinggalkan orang yang dijamin. Siapa? Khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya. Summaladina yalunahum. Kemudian setelahnya. Summaladina yalunahum. Kemudian setelahnya. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, mengkana minkum muta'asyan, fal yata'asya bi ashabi rasul. Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan orang sebagai suri tauladan, jadikanlah sahabat Rasul sebagai suri tauladan. Kenapa? Fa innahum abarrul ummati quluba. Karena dia itu orang yang paling baik hatinya mereka itu. Wa amakuha ilma, paling dalam ilmunya karena langsung belajar ke Rasulullah. Wa amakuha wa aqalluha taqallufa, dan paling sedikit penyimpangannya karena kalau salah langsung ditegur oleh Allah, kalau enggak oleh Rasulullah. Sehingga teladan yang paling baik adalah sahabat. Khairun nas. Melakukan sholat tahajud tapi hidupnya terasa hampa, oleh terasa jauh tidak dekat, mohon petunjuknya. Loh, ini pasti ada konslet. Pak, kita pernah enggak merasakan lezatnya iman? Yang dikatakan oleh Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman," telah mencicipi manisnya iman, "man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Islam itu nikmat, kenapa antum merana? Islam itu solusi, kenapa antum bingung? Islam itu tuntas, kenapa antum menjadi gamang? Berarti ada sesuatu yang konslet. Listrik, itu lihat, ketika kabelnya bagus, kelistrikannya lancar, lampunya apa itu? Enggak putus, enak loh. Ini pasti ada yang konslet. Kalau Islam ini alirannya bagus, lampunya sehat, kabelnya standar, insya Allah terang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala an-nurul qalban fasaha wa ansara," jika cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, hati akan tenang dan jiwa akan lapang. "Wa ma alamatu zalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "At-tajafi 'an daril ghurur." Pelan-pelan latihan meninggalkan kampung penuh penuh penipuan yaitu dunia. Wal inabatu ila daril khulud, dan pelan-pelan latihan untuk menuju kampung penuh kekekalan yaitu akhirat. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, siap mati sebelum datangnya. Pak, kenapa kita itu masih gundah? Karena kita terlalu menganggap besar dunia ini dan terlalu menganggap kecil akhirat. Coba antum balik. Yang antum besarkan akhirat, yang antum besarkan Allahu Akbar. Apa sih yang antum harus gundahkan? Enggak ada kok. Makanya masya Allah, di era awal tahun 2000-an ada buku yang sangat laris judulnya La Tahzan. Saya tidak ingin menyoal isi dan pengarangnya. Kenapa itu buku laris? Kita harus ambil ibrah, berarti ketika itu banyak orang yang sedih sehingga butuh obat. Kenapa sedih? Karena melalui hidup itu dengan stres, diforsir, tertekan. Makanya supaya enggak sedih, jangan stres, jangan diforsir, jangan tertekan. Bismillah. Itu butuh latihan. datang ujian, ya Allah. Yang penting aku dekat denganmu, ya Allah. Pertolonganmu pasti dekat. Itu innallaha ma'as sabirin. Ingat ayat, enteng lagi. Cuman kalau sekarang antum bingung, terus tambah bingung lagi, konsultasi sama orang yang bingung, bacaannya cerpen, kalau enggak Harry Potter, ya malah kelenger. Itu loh. Baca Quran coba. Sekali antum baca surat Yusuf, sekali antum baca surat Al-Kahfi aja solusi kok. Apakah termasuk menuruti hawa nafsu jika mencampur adukan mazhab dalam satu masalah agama? Mazhab itu lahir sebelum Islam atau Islam sebelum mazhab? Hah? Yang benar mana? Ya Islam lah. Makanya ikuti Quran dan Sunnah. Mazhab itu sering saya katakan mazhab tempat jalan. Aslinya dari kalimat apa? Zahaba. Mazhab berarti tempat jalan. Tujuannya mana? Al-Quran dan Sunnah. Sekarang antum menemukan jalan mulus, bagus, tol, tujuannya Jakarta. Jangan fanatis, malah tidur di tol. Lah ini orang fanatis. Wah mas, jalannya kok enak banget, tidur. Ya lanjutin, tujuannya Quran Sunnah. Yang penting madhab mana saja yang menghantarkan saya ke Quran Sunnah, saya ikutin. Tapi kita juga karena awam tidak mungkin tidak bermadhab. Ibarat madhab jalan, antum belum bisa bikin jalan sendiri, ikuti jalan yang ada. Iya enggak? Antum kalau enggak bisa jalan sendiri, bikin jalan sendiri, enggak ikut jalan orang lain, akhirnya mana? Jalan di belakang rumah orang, di sungai, ke prosok, mati atau dilempar batu orang karena lewat belakang rumah orang ngawur. Nah itu ya. Mazhab itu tujuannya dalil. Yang penting tujuannya, bukan jalannya. Walaupun cari jalan yang benar supaya sampai tujuan itu penting. Mana yang lebih dekat, mana yang lebih cepat, mana yang lebih mulus. Nah, kan gitu. Kebetulan, kok kebetulan? Tadi pagi Ana kena fitnah. Teman Ana di sekolah. Fulan tipe orang yang gampang emosi. Ana dipukuli habis-habisan. Ana tidak melawan, dikhawatirkan semakin brutal. Apakah Ana harus melawan demi membela kebenaran? Apakah harus tetap diam, Ustaz? Kalau antum sekarang mau balas, lewat polisi laporkan, itu lebih aman. Karena ini sudah ada deliknya. Tapi kalau antum balas sendiri, akan lebih parah. Tuh. Tapi kalau antum terima balasan akhirat, antum lebih tunggu, itu lebih mulia. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik, bukan hanya baik, itu lebih mulia. Apakah mencintai salah satu sahabat Nabi lebih besar daripada sahabat lain termasuk hawa nafsu? Antum lihat konteksnya. Kalau antum dalam rangka konteks melebihkan ini lebih mulia daripada ini, enggak mengapa. Tapi kalau antum pilih-pilih hawa nafsu, contoh, sebagian perempuan lebih mencintai Khadijah daripada Aisyah karena Khadijah enggak pernah dipoligami. Nah, wah ini Khadijah ini pikur saya, Khadijah ini kan fan saya, Khadijah ini kan masya Allah, masya Allah. Ini kan gitu. Anama lebih dekat sama Khadijah karena enggak poligami. Dosa melampaui batas hawa nafsu. Iya, itu ada. Apalagi yang ngefan sama Maryam, enggak pernah nikah sama sekali. Ya, hebat antum. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Bagaimana hukum liqa? Liqa itu ya intinya gini. Ngaji itu seperti berobat. Antum cari dokter yang profesional, obatnya asli, minumnya rutin. Itu loh. Antum ngaji sama guru yang baru baca terjemahan, repot. Cari dokter yang profesional, obatnya yang asli, jangan cuma gaplek dicet, diminum mules malah mencret. Iya, obatnya palsu, dalil-dalilnya enggak sahih. Kalau sekarang ustadznya alim, dalil yang diberikan sahih, antum amalkan secara rutin, insya Allah sembuh. Itu ngaji kaidahnya. Afan Ustaz, ana izin bertanya Ustaz, apakah kita ini juga berlaku untuk menjauhi apanya? Apakah kiat Kartini apa Mas? Coba diterjemahkan Pak. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan maksiat jika kesendirian? Nih gini Pak, maksiat itu banyak dipicu oleh lingkungan. Makanya antum pernah enggak mendengarkan orang yang membunuh 100? Dikasih solusi ulama apa? Tinggalkan lingkunganmu yang buruk, pergi menuju ke lingkungan orang-orang beribadah kepada Allah. Lingkungan. Almaru ala dini khalilih. Coba aja gini. Antum kalau berteman dengan orang yang cuman hafalan Quran, inna sama kulhu, antum hafal juz 30 aja udah petentang-petenteng. Syaikhul Islam udah. Oh imam. Silakan Pak Ustadz, udah dipanggil Ustadz. Coba antum bergaul dengan Syekh Abdul Razak, ulama fulan, Ustadz fulan. Minder ya Allah, anu baru segini. Maka berteman dengan, lihat Pak, kemuliaan anjing. Anjing berteman dengan Ashabul Kahfi, enggak pernah ngaji dia, apalagi tahsin. Enggak pernah. Mulia hanya nemeni ketika tidur sama Ashabul Kahfi. Sampai Allah muliakan namanya masuk ke dalam Al-Qur'an. Nama antum aja enggak ada di Qur'an. Kalah toh sama anjing. Itu. Makanya di sini yang penting teman. Almaru ala dini khalili, orang itu tergantung agama temannya. Gimana Pak? Sudah. Iya sama, sama syahwat ke perempuan, ke harta, ke jabatan. Kan syahwat itu, hawa nafsu itu kalau disebutkan, kalau antum ingin bedakan tadi bedanya. Tapi kalau kita tidak ingin bedakan, syahwat ya nafsu, nafsu ya syahwat. Seperti Islam sama iman. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, Islam ya iman, iman ya Islam. Kalau kita sebutkan berdampingan, Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin, kan gitu. Itu. Jadi sama. Intinya kita syahwat itu ada syahwat wanita, syahwat kekuasaan, syahwat harta, termasuk ambisi kedudukan, gila harta itu. Ini butuh semuanya ini. Dan orang kalau tidak dikendalikan pakai ilmu, pakai hal agama, ya lihat, lihat aja di tataran umum. Ya. Kadang-kadang orang sudah tidak ada syahwat lagi untuk keperempuan, tapi masih juga liar. Karena apa? Rusak mentalnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu sudah habis. Ya. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan yang belum jelas waktunya. Dan saya hanya berharap antum semua, kita semua tetap dilindungi Allah, dikasih oleh Allah ismah dari cerat-cerat hawa nafsu yang menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari kebenaran. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Moga-moga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah dari keruhati dan perpecahan. Dan mudah-mudahan umat Islam ini diberikan oleh Allah petunjuk dari pemimpinnya, rakyatnya pada jalan yang lurus dan benar. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah hingga akhir hayat di atas kebaikan dan kebenaran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuhah qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Thank you.